إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس كوم مسلمين أعزني الله وإياكم sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, masing-masing daripada kita tentu menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan umat manusia melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jenis-jenis ibadah, bentuk-bentuk ibadah yang sangat mulia dan sangat agung, yang sangat butuh untuk kita kerjakan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyyakum di sepanjang waktu, adalah ibadah dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita mendapatkan nikmat, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita limpahan nikmat, anugerah dan karunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, wahai kaum muslimin a'zani Allah wa iyyakum fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan mengingat kalian di saat kalian sempit. Washkuruli, dan banyak-banyaklah bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian mengkufuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa saja yang mensyukuri nikmat-nikmatnya akan ditambah nikmat tersebut. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian wahai hamba-hamba Allah mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti akan ditambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, namun apabila kalian mengkufuri, mengingkari, mendurhakai, Ingat azabku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, amatlah pedih wahai kaum muslimin. A'azzani Allah wa iyakum. Berbicara tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu tidak akan habis pembahasan tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, seberapapun kata-kata yang kita gunakan, wahai kaum muslimin. A'azzani Allah wa iyakum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun nikmat yang kalian rasakan, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, dan apabila kalian mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kalian terima, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat tersebut. Namun wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa ilakum, disebutkan oleh fadilatul syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri, semuanya terbagi menjadi dua kenikmatan, wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan terbagi menjadi dua. Yang pertama diistilahkan oleh beliau rahimahullah dengan istilah ni'matun ammah, nikmat yang bersifat umum menyeluruh, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali dengan kadarnya masing-masing. Nikmat yang tidak menjadikan seseorang utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat tersebut diberikan kepada hamba-hamba yang mukmin, juga diberikan kepada hamba-hamba yang kafir. Nikmat tersebut wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum, adalah nikmat badaniyah, dunyawiyah, maliyah. Nikmat yang bersifat anugerah dalam bentuk jasmani, nikmat dalam bentuk anugerah yang berupa dunyawiyah, harta benda wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Kesehatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang mukmin dan hamba yang kafir. Harta juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang mukmin, juga hamba yang kafir. Waktu, umur juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang mukmin, juga hamba yang kafir. Semata-mata nikmat tersebut tidak menjadikan seorang hamba tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum, wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan tiga rukun syukur yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama dengan hati kita wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum, dalam bentuk kita meyakini seyakin-yakinnya nikmat tadi datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata hasil jeripayah upaya kita wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Kemudian yang kedua dengan lisan kita, dengan memperbanyak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menceritakan nikmat tadi sebagai wujud kegembiraannya mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dengan anggota badannya, dia pergunakan nikmat tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menggunakannya di jalan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum, Allah memberikan kepada kita kesempatan dalam bentuk harta, menitipkan kepada kita harta yang berlebih. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mendermakan harta tadi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hampir tiba masanya wahai kaum muslimin, sebuah amalan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mampu, yaitu ibadah udhiyah, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dengan unta atau sapi atau kambing, wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Maka wujudkan syukur kita wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum yang memiliki kelebihan harta dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa di antara umatku yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki kemudahan harta, namun tidak ada niatan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat id, jangan sekali-kali dia mendekati musala kami, lapangan tempat id kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Teguran dari Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa kita laksanakan wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, saat memiliki kelebihan harta dengan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس، قوم مسلمين، أعزني الله وإياكم، أدى نعمة ينقدوا yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ni'mat yang diistilahkan oleh beliau dengan istilah ni'matun khasah, ni'mat yang bersifat khusus, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kepada hamba-hamba pilihannya, tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat inilah, nikmat khassah, seorang hamba akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat inilah seorang hamba memiliki kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat inilah seorang hamba wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum menjadi hamba yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh beliau rahimahullah, nikmat yang bersifat khusus ini ada tiga bentuk wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum, yang apabila kita menjumpai diri kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan bagian dari tiga nikmat tadi, segeralah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat tersebut dan memberikan tambahan barakah pada nikmat tadi wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Yang pertama, ketahuilah wahai kaum muslimin, di antara nikmat khassah adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, nikmat terpilih sebagai hamba-hamba yang mukmin wahai kaum muslimin a'azzani Allah wa iyakum. Dengan nikmat inilah ketika seorang hamba menjaga kenikmatan tadi sampai akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga bagi dirinya wahai kaum muslimin azani Allah wa iyakum. Dengan nikmat inilah seseorang yang mungkin di mata umat manusia sebagai hamba yang hina, sebagai budak sahaya, sebagai orang yang dipandang sebelah mata, namun berubah menjadi hamba yang begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan keislamannya. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, dengan harta semata Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap tinggi hamba-hambanya. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Kita lihat bagaimana Qarun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatun 'ammah, nikmat yang bersifat umum, nikmat berupa harta yang melimpah, namun tidak menjadikan Qarun tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, justru semakin rendah saat dia mengkufuri nikmat tersebut. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Sebaliknya, tatkala kita melihat bagaimana para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, mereka tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dijadikan tinggi di hadapan umat manusia karena keislaman, karena keimanan. Yang menjadikan musuh-musuh Islam gentar terhadap mereka adalah keimanan yang kokoh, keislaman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Kemudian yang kedua dari nikmat khassah adalah nikmat dalam bentuk al-ilmu. Tidak semua hamba-hamba yang mendapatkan nikmatul Islam, tidak semua hamba-hamba yang mendapatkan nikmatul iman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dalam bentuk ilmu. Maka siapa saja di antara kita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pembawa ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah pada ilmu yang kita pelajari. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Yang di antara bentuk nikmatul ilm atau di antara bentuk mensyukuri nikmat ilmu, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang ketiga dari nikmatul khassah, yang ternyata nikmat yang ketiga ini adalah nikmat yang jauh lebih khusus dari sekedar nikmat ilmu. Tidak semua yang mendapatkan nikmat ilmu diberi nikmat yang ketiga. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum. Ala, ketahuilah nikmat yang ketiga adalah nikmatul amal, nikmat bisa mengamalkan ilmu. Sehingga tatkala kita melihat diri kita, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, sebagai seorang mukmin, berbahagialah dan syukurilah nikmat tersebut. Manakala Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatul ilm, berbahagialah wahai kaum muslimin dan bersyukurlah atas nikmat ilmu tersebut. Dan ketika Allah memudahkan kita dengan nikmat yang ketiga, nikmatul amal, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga amal saleh kita. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagai penutup, wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, ibadah dalam bentuk syukur memang ibadah yang luar biasa agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mulia di hadapan Allah, yang merupakan sifat utama dan ciri khas yang ada para nabi, yang ada pada para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, melaksanakan ibadah syukur tidak semudah menulis dalam kertas catatan kita. Melaksanakan ibadah syukur tidak semudah menghafal keterangan yang disampaikan. Melaksanakan ibadah syukur tidak semudah menyampaikan, memaparkan, menjabarkan. Wahai kaum muslimin, azani Allah wa iyakum, dikarenakan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak mampu menjadi hamba yang bersyukur. Dan ingat, iblis la'anahullah mengumandangkan dendamnya kepada Adam alaihi salam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala saat memohon dirinya dipanjangkan umurnya, saat mengatakan sumpah serapahnya untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, iblis mengatakan wala tajidu aktharuhum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Misi utama iblis menjadikan hamba tidak bisa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang diajarkan dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, berikanlah pertolonganmu kepadaku, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan pandai mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki dan baik dalam beribadah kepadamu. Menunjukkan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba tidak akan mampu menjadi hamba yang bersyukur. Wahai kaum muslimin, a'azani Allah wa iyakum. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة